بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ما بعد. Malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian Kitabul Ilmi. Setelah libur beberapa hari lamanya, hampir satu bulan libur akhir semester kedua. Adapun pelajaran kita untuk Kitabul Ilmi liburnya cukup lama ya, sampai lupa materinya sampai di mana. Sampai di mana? Halaman berapa? 77? Ya. Paragraf ke-36. Ahsan. Jadi kita masih membahas tentang al-akhta, kesalahan-kesalahan yang wajib diwaspadai. Yajibul hadaru min. Wajib diwaspadai oleh setiap penuntut ilmu. Jangan sampai jatuh pada kesalahan-kesalahan itu. Kita sudah mempelajari hasad. Ya. Ini termasuk kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar. Sifat hasad yang ada dalam diri seorang penuntut ilmu. Nah, hasad sama temannya karena temannya punya kelebihan. Enggak boleh hasad sama temannya. Temannya dapat nikmat baru pulang dari liburan, pakai baju baru, songkok baru, semua serba baru. Hah? Jangan hasad. Hasad melihat kelebihan temannya daripada lebih temannya lebih dari dia. Tak boleh. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya. Jauhi sifat hasad dalam segala hal. Walaupun para ulama mengatakan hasad itu ada pada diri setiap orang, yang harus kita hindari. Idza hasada min syarri hasidin idza hasada. Apabila dia hasad, yakni apabila dia mereaksi hasadnya, dia hasad kemudian dia ikuti hasad, dia tidak bendung, dia tidak bisa menahan hasadnya, tetapi justru dia mengikuti hasadnya. Orang kalau hasad sama orang lain, dia akan berusaha menghilangkan nikmat itu. Ya. Di antara bentuk hasad apa? Ain, penyakit ain. Menimpa mahsud. Ainul hasid. Ainnya orang yang hasad. Bisa memberikan mudarat tentunya dengan izin Allah. Jadi kita selalu berlindung kepada Allah min syarri hasidin idza hasad. Ya, surah ini selalu kita baca setiap hari, sehari semalam dalam berbagai momen kesempatan. Selesai sholat lima waktu, ya. Ketika akan tidur dibaca lagi. Kenapa? Karena memang banyak orang yang hasad. Banyak orang yang hasad di sekitar kita, sesama kaum muslimin, sesama para penuntut ilmu, saling hasad satu sama lain. Jadi butuh untuk selalu berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad. Ya, itu sudah pernah dipelajari. Terus yang kedua apa? Kesalahan yang kedua, al-ifta'u bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Nah, ini yang belum selesai penjelasannya. Ya, jadi hati-hati baru belajar setahun dua tahun, baru belajar beberapa tahun sudah tampil memberikan fatwa. Ini termasuk kesalahan yang harus diwaspadai oleh penuntut ilmu. I'rif qadra nafsik. Ya, sadari kadar diri kita masing-masing. Sudah berapa tahun di ma'ahad Darussunnah sendiri? Sudah 5 tahun. Jangan merasa sudah pantas berfatwa. Fatwa itu mansub azim, berarti kan kalimat pertama apa? Al-ifta'u mansubun azim. Itu adalah perkara yang besar, kedudukan yang besar. Tidak sembarang orang bisa berfatwa. Hatta orang yang sudah berilmu, alim, ya, tidak semua bisa berfatwa. Nah, karena kita ketahui bersama bahwa ulum, ilmu-ilmu itu banyak. Ada seseorang, dia berilmu tentang suatu fan, suatu materi tertentu, suatu cabang ilmu tertentu. Dia ilmu, alim di situ. Dia menguasai ilmunya. Dia enggak bisa berfatwa pada fan yang lain, pada bidang yang lain. Dia alim, tetapi karena bidang tertentu, dia tidak bisa berfatwa pada bidang yang lain. Ini mansab yang besar, tidak boleh sembarangan. Tayyib. Nah, kita lanjutkan keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ayuhal ikhwah, wahai saudara-saudara sekalian, inna minal aqli wal imani wa min taqwallah wa ta'zimihi an yaqula ar-rajulu amma la ya'lamu la a'lam la adri is'al ghairi. Termasuk di antara akal, kesempurnaan akal seseorang, ya, termasuk di antara kesempurnaan iman seseorang dan termasuk ketakwaan seseorang kepada Allah dan pengagungan dia kepada Allah. Anjakulah rajul, seseorang mengatakan terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui, la a'lam, la adri, saya tidak tahu, saya tidak paham. Tanyakan kepada orang lain selain saya. Nah, ini termasuk kesempurnaan akal seseorang. Ditanya tentang suatu permasalahan, dia tidak mengetahui jawabannya. Orang yang akalnya sempurna, keimanan dan ketakwaannya sempurna kepada Allah, akan mengatakan saya tidak tahu. Bukan mengatakan saya tahu, kemudian menjawab asal-asalan. Itu orang yang tidak berakal, tidak sempurna akalnya, kurang iman dan takwanya kepada Allah juga sembarangan menjawab pertanyaan, khususnya dalam urusan agama. Is'al ghairi, tanyakan kepada orang lain yang lebih berilmu. Fa inna dzalika min tamamil aqli. Maka kata Syekh, sungguh itu termasuk kesempurnaan akal seseorang. Nah, justru kalau bermudah-mudahan menjawab, berarti dipertanyakan kesempurnaan akalnya. Iya, bergampang-gampangan dalam menjawab pertanyaan, dalam memberi fatwa. Mengapa? Syekh menyebutkan alasannya, li'anna, dikarenakan ya, an-nasa idza ra'au tasabbatu tasabbutahu, tasabbutnya ya, masdar ya, karena orang-orang jika telah mengetahui tasabbut dia, bentuk kehati-hatian dia, Wasiqu bihi, orang-orang akan percaya kepadanya. Orang ini sangat hati-hati, tidak sembarangan. Ya, tersebut dulu sebelum menjawab. Jika dia tidak tahu tidak tahu ilmunya. Beda kalau sudah tahu ilmunya, dia sudah pelajari selama ini, dia sudah kaji sebelumnya, dia sudah bahas di majelis-majelis ilmu yang dia duduk di situ. Ya dia jawab. Ini masalah yang dia tidak ketahui. Dia baru mendengarkan masalah itu. Bagaimana sikap dia? Dia akan tasabut dulu. Dia akan mencari tahu dulu, akan membahas dulu, menguasainya terlebih dahulu. Itu tasabut. Mencari tahu dulu. Kalau tidak tahu ilmunya, lantas menjawab begitu saja, berarti orang ini tidak tasabut. Bahaya. Difahami? Jadi di sini pentingnya tasabut. Tasabut menunjukkan adanya apa? Proses mendapatkan sabat. Memperoleh as-sabat. Sabata yusabbitu tasabbut tasbit. Ya. Dia benar-benar ingin mengetahui permasalahan itu secara sempurna sehingga menjadi kokoh, sabit. Dipahami? Karena idrok ya, penguasaan kita terhadap suatu masalah itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Ada yang kita pernah mendengarnya, pernah beberapa lama, beberapa waktu yang lalu pernah melewati masalah ini, tapi masih belum jelas, masih sama-sama. Ini belum sabit namanya. Ya, orang yang tersabut benar-benar di atas kejelasan. Tidak samar lagi, jelas, wadih masalah itu. Nah, ini adab. Barakallahu fikum, ya. Berusaha tasabbut. Adapun orang yang tidak tasabbut, maka waqa'a fi al-khata', jatuh dalam kesalahan. Naam. Orang-orang yang mengetahui sikap tasabbut, dia akan percaya kepada dia. Alasan yang kedua, walianahu ya'rifu qadra nafsihi. Kenapa dikatakan orang yang apabila ditanya tentang suatu permasalahan, dia tidak tahu, dia mengatakan la a'lam, saya tidak tahu, menunjukkan kesempurnaan akalnya. Alasan yang kedua, kata Ibnu Utsaimin, karena dia mengetahui kadar dirinya, kapasitas dirinya. Apa kata para ulama? Rahimallahum ra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya, mengetahui kapasitas dirinya. Oleh karena itu kita biasa mendengar riwayat dari kaum salaf bahwa ucapan Allahu a'lam nisful ilm. Ucapan Allah a'lam, Allahu a'lam, jika tidak mengetahui suatu permasalahan, itu adalah setengahnya ilmu. Maksudnya bagaimana? Setengahnya ilmu artinya dia sudah paham dirinya, tidak tahu, dia tahu kadar dirinya. Setengahnya lagi apa? Tinggal mencari jawabannya. Baik. Dia itu sudah setengah ilmu. Artinya apa? Arafa qadra nafsi. Dia sudah faham kadar dirinya. Faham. Sadar dirinya enggak tahu. Setengahnya lagi apa? Cari jawabannya. Nah. Itu setengah ilmu. Ya, cukup seseorang mengetahui kadar dirinya. Kapasitas dirinya, itu sudah dikatakan setengahnya ilmu. Jangan menjadi orang yang sok tahu, Yang antum singkat apa? Apa singkatannya? Sota. Itu bahasa Indonesia memang. Ada di kamus itu. Hah? Istilahnya sota itu apa? Sok tahu gitu ya. Sota, sota. Jangan sok tahu. Ya. Fahami, sadari kadar dirinya sebagai tolib. Saya tolib. Ya, batasan saya hanya sampai di sini. Nah, hatta itu sudah selesai programnya. Selesai tidak iya, naik mutawasito, selesai mutawasito, naik alia, selesai. Sadari dirinya masih tolib. Belum alim. Ya. Hina izin. Ketika itu dia paham kadar dirinya. Wa yunziluha manzilataha. Dan dia memposisikan dirinya pada posisinya. Berarti orang ini hikmah. Ya. Karena definisi hakim apa? Wad'u syai. Definisi hikmah apa? Wad'u syai fi mawdu'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia memposisikan dirinya pada posisinya, pada kadar yang dia tahu dirinya berada pada posisi itu. Berarti orang ini sahibul akal, hikmah. Jelas penjelasan Syekh. Kenapa dikatakan orang yang mengatakan la alam ketika ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahui, dikatakan apa? Minta mami al-aqli, sempurna akalnya. Kenapa? Dia telah memposisikan sesuatu pada tempatnya. Wa inna dhalika aidan, lanjutan kata Syekh, dan itu juga termasuk tamam al-iman billah. Nah, penjelasan kenapa dikatakan itu termasuk kesempurnaan iman kepada Allah dan kesempurnaan takwa kepada Allah. Haitsu, di mana dia la yataqaddamu baina yaday rabbih. Orang yang ditanya suatu permasalahan yang tidak ditahu mengatakan la a'lam, itu termasuk keimanan. Jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Hilangkan rasa gengsinya. Walaupun sudah bertahun-tahun di ma'had, walaupun bahkan sudah menjadi ustadz sekaligus, sudah menjadi dai, jangan malu untuk mengatakan la a'lam, la adri, saya tidak tahu. Kita punya kudwa, ingat siapa? Al-Imam Malik. Ya, orang jauh-jauh mendatangi beliau bertanya tentang banyak permasalahan, yang jawab cuma segelintir pertanyaan, sedikit. Belum tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Kenapa? Ini bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang gengsi justru dipertanyakan ketakwaannya. Mana takwa Anda? Mana iman Anda? Kok ada gengsi? Gengsi dong. Santri ma'ahad darussunnah masa enggak bisa menjawab? Nah, ini enggak boleh seperti ini. Hilangkan rasa gengsi. Ini gengsi ini yang bahaya, bisa merusak seseorang. Itu bertentangan dengan sikap ketakwaan. Orang yang takwa kepada Allah enggak ada istilah gengsi. Enggak ada istilah malu. Kok lo memang enggak tahu? Katakan enggak tahu. Jelas, jangan memaksakan diri menjawab. Wa ma ana minal mutakallifin. Jangan takalluf. Ya. Jangan takalluf. Naam. Alami saja. Kalau memang enggak tahu, katakan enggak tahu. Sisi ketakwaannya, la yataqaddamu baina yaday rabbi, dia tidak taqaddam mendahului Rabb-nya. Jangan sampai dia menjawab salah nanti bertentangan dengan syariat Allah, berarti telah mendahului Rabbnya. Kata mendahului ini yang butuh dipahami maknanya. Ini tentang masalah syariat ya. Jadi dalam agama kita ada dua hal besar yang disebutkan oleh para ulama dalam hal klasifikasi syariat dan apa satunya? Takdir ya. Ada syariat, ada takdir. Ya. Yang biasa kita dengar di kalangan umum atau mungkin di kalangan kita sendiri, saya tidak mau mendahului Tuhan dalam hal takdir. Dia menyebutkan suatu hal, suatu peristiwa, kejadian. Saya tidak mau mendahului Tuhan. Maksudnya dalam hal apa? Dalam hal takdir. Ya, itu hatta orang-orang paham. Nah, sekarang mendahului Rabb dalam hal syariat, menetapkan suatu hukum syariat, ini yang kadang atau bahasa lebih tepatnya sering banyak orang tidak paham. Orang awam ya, sudah kita baca keterangan Ibnu Utsaimin, sembarang menjawab di antara mereka tentang hukum syariat. Itu mendahului Rabb dalam hal syariat. Nah, pahami? Jadi ini bentuk ketakwaannya, sisi ketakwaannya dia tidak mendahului Rabb dalam apa? Penentuan hukum syariat. Penentuan hukum syariat. Wala yaqulu alaihi fi dinihi ma la ya'lamu, dan juga dia tidak berbicara atas nama Allah fi dinihi dalam agamanya ma la ya'lamu, sesuatu yang tidak dia ketahui. Dua hal ini, at-taqaddum baina yaday ar-rabb, kemudian al-qaul 'ala Allah bighairi ilm, adalah dosa besar yang bertentangan dengan ketakwaan. Larangannya la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, surah apa? Al-Hujurat, sahih. Al-qaul 'ala Allah bighairi ilm, surah apa? Man yadhkur al-an'am atau al-a'raf. Qul innama harrama al-an'am ya. Betul ya? Betul. Al-an'am. Jelas dalilnya. Dua hal ini sangat bertentangan dengan ketakwaan. Apa itu? Ya, jadi faedah pada seperti ini kan kalau dibaca lepas kita tidak bisa memilih, itu kadang lewat begitu saja. Tapi kalau kita catat ya, kita pilah. Nah, ini ada dua di sini ini sebutnya. At-taqaddum baina yaday Rabb, mendahului Rabb ya dalam syariat, berkata atas nama Allah tanpa ilmu, itu semua dosa yang besar, bertentangan dengan ketakwaan. Dan jika seorang mengatakan la alam ketika ditanya tentang suatu permasalahan yang tidak diketahuinya, dia akan selamat dari dua kesalahan yang besar ini. Mendahului Allah dan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini sangat penting diperhatikan oleh kaum muslimin dan penuntut ilmu secara khusus. Nah, nasallahu taufik. Kemudian Ibnu Utsaimin rahimahullah akan memberikan contoh qudwah kita dalam hal ini. Kata beliau, walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah kebiasaan Nabi. Jadi kana itu ya, kana itu menunjukkan apa? Kebiasaan yang berulang. Jadi tidak cukup diartikan dahulu, tapi difahami apa? Biasa dilakukan. Nabi biasa, kebiasaan beliau, wa huwa a'lamul khalq, dalam keadaan beliau adalah manusia yang paling berilmu tentang agama Allah. Kana yus'alu amma lam yanzil alaihi fihi al-wahyu. beliau biasa ditanya tentang sesuatu yang wahyu belum turun atas beliau, belum turun kepada beliau tentang masalah itu. Fihi. Domir ha kembali kepada apa? Kan yasalu amma lam yanzil alaihi fihi. Nah, ini nahwunya ini selalu diasah. Jadi kalau kita baca kitab itu bukan sekedar formalitas pondok pesantren. Kalau antum sudah masuk pada tahapan baca kitab, teori nahwunya antum asah di situ. Pertanyaan, fihi domir ha kembali ke mana? Siapa yang bisa jawab? Audud domir ini sangat penting ya untuk benar dalam menerjemahkan, dalam mengartikan. Domir ini, kata ganti ini kembali ke mana? Coba baca lagi. Wa huwa a'lamul khalqi bidinillahi kana yus'alu amma lam yanzil alaihi fihi alwahyu. Fihi kembali ke yus'alu amma, kembali ke ma, ya. Naam. Ditanya tentang sesuatu yang wahyu belum turun tentang sesuatu itu. Ya. Bagaimana sikap Nabi? Langsung jawab, tidak. Fayantabir, maka beliau menunggu tawakkuf hatta yanzila alaihi alwahyu, sampai wahyu itu turun. Fayujibu Allah Subhanahu wa taala amma su'ila anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, ya, Nabi Yahu mansub, ya. Siapa apa yang menasobnya? Fi'il fayujibu. Fayujibu Allah Subhanahu amma su'ila anhu nabiyah. Maka Nabi memberikan jawaban, ya, tentang sesuatu yang beliau ditanya tentangnya. Naam. Dalam Al-Qur'an kita mendapati ada 12 tempat yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Ya. Ada 12 tempat. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibatu. Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan untuk mereka. Qul, katakanlah. Nah, ini jawabannya. Ketika belum turun qul uhilla lakum at-thayyibat, Nabi ditanya tentang, ditanya oleh mereka madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan untuk mereka. Nabi belum menjawab, beliau menunggu ayat ini turun. Qul, katakan. Nah, ini jawabannya. Uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan untuk kalian at-thayyibat, hal-hal yang thayyib, yang baik. Kita biasa mendengar apa? Halalan, makanan yang bagaimana? Halalan thayyiban. Ya. Halal tidak cukup, harus thayyib. Artinya kalau halal tetapi tidak thayyib bisa menjadi haram. Asalnya mubah tapi dia enggak thayyib, merusak. Banyak efek sampingnya. Ya. Kayak cemilan-cemilan itu kalau berlebihan kan merusak, itu enggak thayyib itu. Enggak thayyib. Jadi di samping halal, pilih makanan yang thayyiban. Tidak banyak efek merusaknya. Kalau bisa enggak ada efek merusaknya. Tapi dasar anak-anak ya sukanya ya es, coklat, permen, apalagi yang mengandung MSG, manhaj standar ganda katanya. Tahu standar ganda itu enggak? Itu motor kalau di standar tengah, standar ganda namanya itu, standar dua. Dua kakinya. Bukan standar samping, ya. Itu istilah manhaj standar ganda itu, dia punya dua kaki. Dia melarang orang melakukan, dia sendiri melakukan. Jadi bukan standar samping yang dia pakai, standar ganda. Nah, banyak MSG-nya. Ya, tidak diharamkan, tapi kalau kebanyakan bisa berefek samping nanti ya. Bisa membuat bodoh ya, terlalu banyak micin. Terlalu banyak mengkonsumsi keripik-keripik, hah? Penyedapnya wah enak memang di lidah. Sedap. Ketagihan. Kalau kebanyakan ya, ya bagus. Nah, ini ditanyakan, "Qul uhilla lakumut thayyibat." Datang jawabannya. Nabi langsung menjawab. Dia langsung menjawab, menunggu wahyu turun. Ini kudwa, barakallahu fikum. Dan ini sejalan dengan prinsip ketakwaan tadi. Apa tadi? Tidak taqaddum baina yadayillah dan tidak berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Tempat yang lain dalam surah yang lain tadi Al-Maidah ayat 4, tempat yang kedua Al-Kahfi ayat 83. Wa yasalunaka anzil qarnain, mereka bertanya kepadamu tentang siapa? Dzulqarnain. Siapa Dzulqarnain? Siapa Dzulqarnain? Antum kenal Dzulqarnain? Inna makkanna lahu min kulli syai'in sababa fa'atba sababa. Nah, itu Dzulqarnain. Kalau diterjemahkan, Dzu yang memiliki korn dua tanduk. Dzulqarnaini, pemilik dua tanduk. Kalau tanduknya patah, satu tinggal Dzulqarni. Ada orang namanya Dzulqarnain, ditanyakan kepada para ulama tentang penyimpangan-penyimpangannya, dijawab oleh para ulama, patah sudah kedua tanduknya. Sudah patah dua tanduknya. Artinya, jangan kalian jadikan sebagai rujukan lagi, sudah patah di tanduknya. Ya. Sudah patah tanduknya. Nah, ini mereka datang. Kita kembali ke kisah ya. Kisah dalam surah Al-Kahfi. Waktu sudah masuk belum? Kemarin ta'lim di Bakang itu lewat 10 sudah azan di sana. Dzulqarnain Qul. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain, katakan sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, aku akan membacakan kepada kalian sebagian kisahnya. Nah, sebutkan dalam surah Al-Kahfi ya, sebagian kisah. Jadi surah Al-Kahfi itu memiliki keutamaannya dibaca setiap Jumat. Sunnah kan setiap hari Jumat atau malam Jumat sudah bisa dibaca. Kalau orang-orang awam, orang-orang ahli bid'ah kan yasinan ya, malam Jumat sudah baca yasin. Kita ahli sunnah sudah bisa membaca Al-Kahfi di malam Jumat karena sudah masuk Jumat itu. Nah, banyak kisah di sana ya, diantaranya kisah Dzulqarnain, diantaranya kisah siapa? Nabi Musa dengan Khadir. Di antaranya Ashabul Kahfi. Nah, wa qawlihi taib. Wa qawlahu yas'alunaka 'anis sa'ah. Kembali lagi ya, disebutkan ini mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapankah terjadinya? Qul. Nah, turun jawabannya. Qul, katakanlah. Innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya saja ilmunya di sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Rabbku tidak menampakkannya, tidak menampakkan waktunya kecuali Dia. Tidak ada yang menampakkan waktunya kecuali Dia. Ya, yakni tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali dia. Nabi alaihissalatu wassalam ketika ditanya oleh Jibril mata sah, qala madza? Mal mas'ulu anha bi'alam? Nisa'i. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya kita sama-sama tidak tahu. Anta sebagai malaikat Jibril, afdolul malaika, tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Saya juga sebagai afdolul rusul tidak tahu. Ya, la yujalliha li waqtiha illa hu. Tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, ini tugas antum kumpulkan dari Al-Qur'an ayat-ayat yang berisi semakna yang disebut, yaitu yas'alunaka, ya. Karena beri isyarat saja, dalam Al-Baqarah ada 6 tempat. Dalam surah Al-Baqarah saja ada, dalam surah Al-Baqarah sudah ada 6 tempat. Antum cari semuanya. Ya. Nanti anak tagih pertemuan selanjutnya malam Kamis pekan depan. Semua kelas, nanti setiap kelas ditanya satu pertanyaan. Ah, datangkan satu tempat. Bisa? Bisa insyaallah. Bisa kerja sama. Nah, cukup ya. Kita sampai di sini dulu. Untuk kudwah dari Rasulullah SAW, tersisa kudwah dari para sahabat. Ya, dalam perkara ini tidak sembarang berfatwa menjawab pertanyaan. Al-ifta' bi ghairi ilm, berfatwa tanpa ilmu itu kesalahan yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Naktafi bihadha qadar ilahuna. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Tafaddalu barakallahu fiikum.